الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Kita masih membahas di bab yang berisi tentang nasihat wa fawaid yang terakhir di halaman 242. Kemudian sampai pada perkataan Yahya bin Mu'ad rahimahullah. Ada banyak hal yang saya kesulitan untuk memahaminya. Tapi intinya secara umum beliau menceritakan tentang bahasanya ukhuwah yang dijalin oleh masyarakat di zamannya kebanyakan bukan atas dasar agama tapi karena atas dasar kepentingan pribadi, berbeda dengan ukhuwah yang dijalin oleh zaman sebelum mereka, yang mereka menjalin ukhuwah dengan atas dasar agama sehingga mereka ketika menjalin ukhuwah karena atas dasar agama, maka tujuan besarnya adalah bagaimana mewujudkan takwa. Di bagian akhir ada perkataan Fudail. Beliau menukil perkataan Fudail. Qala Fudail, Iza ra'aita an tusadiqa sadiqan fa'agdabahu fa'in ra'aitahu kama yambagi fasadiqhu. Kalau kamu ingin untuk menemani seseorang atau dekat dengan seseorang, fa'agdabahu, kemudian dia membuat kamu marah. Jika kamu lihat dia marah sebagaimana posisinya, fasadiqhu, maka benarkanlah dia. Wa hadzal yaumu mukhatarah, dan hari ini adalah hari yang penuh dengan untung-untungan. Li'annaka idza aghdabta ahadan sara aduwan fil hal. Karena kalau kamu membuat marah seseorang, maka dia langsung menjadi musuh seketika. Wassababu fi nasi hukmis safa, dan ini merupakan sebab terhapusnya adanya as-safa, hubungan yang dekat karena alasan agama. Inna salafa kana himmatuhum al-akhirata wahdaha. Karena dulu salaf, tujuan terbesar mereka adalah akhirat semata. Fasoffat niyatuha fil ukhuwah. Maka ini menyebabkan niat mereka dalam menjalin persaudaraan, niat yang murni, niat yang bersih. Wal mukhalatatu. Demikian pula ketika mereka bergabung dengan yang lain atau dekat dengan yang lain. Fakanat dainan la dunya. Kedekatan mereka dengan orang lain disebabkan karena alasan agama bukan dunia. Wal ana, dan sekarang di zamannya Fudail. Faqad istawla hubbu dunya 'alal qulub. Cinta kepada dunia telah menguasai batin manusia. Fa in ra'aita muta'alliqan fi babid dini fa ukhbirhu takilahu. Jika engkau melihat ada orang yang muta'alliqan fi babid din, bergantung pada salah satu pintu agama, maka ukhbirhu, dari kata khabara wa khabartul amra idza araftuhu ala haqiqati, maka engkau akan mengetahui hakikatnya. Taqilahu minal kila bimakna al-bughdu wal karahiyah, maka engkau akan membencinya. Jika engkau mengetahui hakikatnya, maka engkau akan membencinya. Wallahu a'lam, ada banyak kosakata yang kita kesulitan untuk bisa memahaminya. Tapi secara umum bisa kita tangkap bagaimana beliau membedakan antara ukhuwah yang dijalin oleh para ulama di masa silam dan ukhuwah yang dijalin oleh orang yang berada di zaman beliau, di zaman tabi' tabi'in, yang kata beliau banyak ukhuwah itu dijalin karena urusan dunia. Kemudian di sini aja ada perkataan Al-Asma'i. Kita juga kesulitan untuk memahaminya. Langsung kita masuk ke perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisa li ahadin ayunassiba syakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali wa yu'adi 'alaiha. Siapapun tidak berhak untuk menaruh seseorang kemudian mengajak siapapun agar mengikuti langkahnya. Yad'u ila tariqatihi. Siapapun tidak berhak untuk memposisikan seseorang kemudian dia mengajak orang lain untuk mengikuti langkahnya. Lalu dia membangun wala wal bara, yuwali wa yu'adi, mencintai dan memusuhi, alaiha, di atas prinsip ini. Kalau kamu tidak pro fulan, maka kamu musuh. Dan jika kamu tidak anti fulan, maka kamu musuh. Maka dia membangun al-wala wal bara dengan atau kembali kepada orang tertentu. Ghairan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yunsabu lahum kalaman yuwali alaihi wa yu'ati. Dan juga tidak boleh memposisikan perkataan manusia kemudian dijadikan sebagai standar cinta dan benci, wala wal bara, selain kalam Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ijma' umat wa majtama'at alaihi al-ummah. Bal hadza min fi'li ahli al-bid'ah. Perbuatan semacam ini, memposisikan orang tertentu atau ucapan tertentu dijadikan sebagai acuan dalam wala wal bara, adalah perbuatannya ahli bid'ah. Alladzina yunsibuna lahum syakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bainal ummah. Yang mereka memposisikan orang tertentu atau pendapat seseorang kemudian mereka jadikan ini sebagai acuan wala wal bara yang justru memecah belah di kalangan kaum muslimin. Yuwaluna bihi ala dzalikal kalam au tilkan nisbati wa yu'aduna. Mereka membangun wala wal bara kembali kepada pendapat ini atau kembali kepada penisbahan pada orang tertentu. Wa qala Ibnu Taimiyah di halaman 244, amma in kana intiqaluhu min madhhabin ila madhhabin li amrin dini, perpindahan seseorang dari satu madhab ke madhab yang lain karena alasan agama, misalnya ayyatabayyana lahu rujhanu qawli qawlin ala qawlin, misalnya dia mengetahui bahasanya pendapat A lebih kuat dibandingkan pendapat B. Faraja'a ila al-qawli alladhi yara annahu aqrabu ila Allah wa rasulih. Kemudian dia rujuk, dia meninggalkan pendapat lamanya dan kembali kepada pendapat yang dia anggap lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Fahuwa musabun ala dhalik. Maka dia mendapatkan pahala atas sikapnya itu. Bal wajibun ala kulli ahadin. Idza tabayyana lahu hukmullahi wa rasulihi fi amrin. Bahkan wajib bagi siapapun apabila dia mengetahui hukum Allah dan Rasulnya dalam satu masalah, alla ya'dila wa la yattabi ahadan fi mukhalafati hukmillahi wa rasulih. Tidak boleh bagi dia untuk berpaling dan mengikuti siapapun dalam menyalahi hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mewajibkan untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun fi kulli halin, dalam kondisi apapun. Dan pindah madhab atau punya atau beralih pendapat itu bukan menunjukkan kalau orang ini plin-plan dalam belajar. Justru itu menunjukkan kalau dia adalah orang yang tidak jumud dalam belajar. Sebagaimana kata Imam Al-Albani, al-ilmu la ya'riful jumud. Yang namanya ilmu itu tidak mengenal kebekuan. Karena belajar itu terus dilakukan. Sehingga ketika orang beralih pendapat, itu tidak dicela. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, la aiba ala man azhara madhhab as-salafi wa intasaba ilaihi wa'taza ilaihi. tidak dicela orang yang menampakkan mazhab salaf. Yang dimaksud mazhab salaf adalah mazhabnya para sahabat. Wantasaba ilaihi, dan dia menisbahkan dirinya kepada mazhab salaf. Wa'taza ilaihi, dan azbul qaul, itu bimakna rujukul qaul. Wa'azwuhu ila syai' bimakna rujukuhu ila syai'. Wa'taza ilaihi, dan dia kembali kepada mazhab salaf. Dalam arti, dia sampaikan ini secara umum. Saya mengikuti prinsipnya para sahabat. Meskipun bisa jadi, dia tidak tahu prinsip sahabat dalam kasus ini, itu seperti apa, dia tidak tahu. Misalnya, dalam bagaimana cara bersikap yang benar terkait masalah A, saya mengikuti prinsipnya sahabat. Meskipun ketika itu dia enggak tahu, terus prinsipnya sahabat gimana? Meskipun dia enggak tahu, dia tidak dicela. Nah, ternyata dalam perjalanannya ketika dia belajar, kemudian dia mengetahui. Ternyata seperti ini kesimpulan prinsipnya para sahabat terkait masalah A. Karena dia sudah punya prinsip seperti tadi, maka gampang bagi dia untuk kembali kepada prinsipnya sahabat. Dan kata Syekhul Islam, sikap seperti ini tidak dicela. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan wajib menerima hal itu dengan sepakat ulama. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Karena madhabnya salaf pasti benar. Kata beliau di sini, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Karena madhabnya salaf tidak ada kecuali kebenaran. Apa bukti kalau madhab salaf itu pasti benar? Madhabnya para sahabat pasti benar? Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan pendapat mereka. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Kalau kalian beriman, kalau mereka, manusia secara umum, beriman bimithli ma amantum bihi, sebagaimana iman kalian. Kalian di sini siapa? Para sahabat. Kalau mereka, manusia secara umum, beriman sebagaimana imannya kalian, wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Kata Ibnu Qayyim, mafhumul khitab, kebalikan dari pernyataan ini adalah, wa man lam yu'min bimithli ma amantum bihi faqad dallu. Berarti siapa yang tidak beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, maka mereka sesat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala meridai para sahabat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kemudian walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah. Berarti yang memberikan jaminan madhabnya sahabat pasti benar adalah Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan ke perkataan Ibnu Rajab di halaman 245. Qala Zainuddin Abdurrahman Ibnu Ahmad Ibni Rajab Al-Hambali rahimahullah. Wa qad futina katsirun minal mutaakhirin bihadha. Wa dhannu anna man kathura kalamuhu wa jidaluhu wa khisamuhu fi masail ad-din fa huwa a'lamu mimman laysa kadhalik. Dan banyak orang belakangan ini, maksudnya adalah manusia di zaman beliau, yang mereka terfitnah bihadha dalam masalah ini. Apa bentuk fitnahnya? Mereka menyangka bahwa tokoh agama yang lebih banyak berbicara, lebih sering berdebat, lebih sering dialog dalam berbagai macam masalah agama, fahuwa a'lamu mimman laisa kadzalik, dianggap orang itu lebih alim dibandingkan tokoh agama yang tidak punya intensitas dalam berdebat. Dianggapnya bahasanya tokoh agama yang sering nulis, yang sering ceramah di mana-mana, yang sering debat, yang sering diskusi dalam masalah agama, menurut beliau dianggap lebih berilmu dibandingkan tokoh agama yang lebih banyak diam, lebih banyak melakukan kajian ilmu, dan dia lebih sedikit dalam dialog dan diskusi. Dianggap yang pertama lebih berilmu dibandingkan yang kedua. Kata beliau ini termasuk fitnah akhir zaman yang terjadi di kalangan siapa? Para talibul ilmi di zaman beliau. Wa hadza jahlun mahad, dan ini murni kebodohan. Wandur ila akabiri sahabati wa ulama'ihim, perhatikanlah para sahabat senior dan ulama para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Mu'adz, Ibnu Mas'ud, Zain bin Thabit radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kaifa kanu, bagaimana kondisi mereka? Kalamuhum aqallu min kalam Ibni Abbasin wa hum a'lamu min, perkataan mereka lebih sedikit dibandingkan perkataan Ibnu Abbas. Padahal mereka ini, para sahabat senior ini, lebih alim dibandingkan Ibnu Abbas. Wa kadzalika kalamu tabi'in aktsaru min kalami sahabat, demikian pula pernyataan para tabi'in lebih banyak dibandingkan pernyataan para sahabat. Was sahabatu a'lamu minhum, padahal sahabat lebih berilmu dibandingkan mereka. Demikian pula tabi' tabi'in, kalam mereka lebih banyak dibandingkan kalam tabi'in. Sehingga zaman itu semakin jauh dari zaman nubuwah, semakin banyak kalam. Maka terbentuklah seperti piramida. Dulu komentar para sahabat terhadap hadis enggak banyak. Mereka menyampaikan hadis dan tidak banyak dikasih komentar. Dalam masalah agama, kalam mereka lebih sedikit dibandingkan kalamnya tabi'in. Tabi'in lebih sedikit dibandingkan tabi' tabi'in. Wattabi'un a'lamu minhum, padahal tabi'in lebih berilmu dibandingkan tabi' tabi'in. Falaisal ilmu bikathratir riwayah, maka ilmu bukanlah banyak-banyakan menyampaikan riwayat, bukan juga banyak-banyakan menyampaikan qaul, walakinnahu nurun yuqdhafu fil qalbi yafhamu bihil abdul haqqa, namun ilmu adalah cahaya yang disematkan di hati seorang hamba sehingga dengan itu sang hamba bisa memahami kebenaran. Wa yumayyizu bihi bainahu wa bainal batil, dan bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Wa yu'abbiru an dhalika bi'ibaratin wajizatin muhassilatin lil maqasidi, dan mereka bisa sampaikan dengan kalimat yang ringkas namun tepat sasaran. Dan ini kelebihan ilmu salaf, ilmunya orang di masa silam. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, yajibu ayu taqada annahu laysa kullu man kathura bastuhu lil qawl wa kalamuhu fil ilmi kana a'lama mimman laysa kadhalik. Perlu diyakini, wajib diyakini bahasanya, bukanlah setiap orang yang bastuhu fil qawl, yang dia banyak memberikan rincian dan penjelasan dalam masalah pendapat dan banyak kalamnya dalam ilmu, berarti dia lebih berilmu dibandingkan orang yang diam. Waqadibtulina, dan saat ini kita diuji, bijahalatin minan nas, adanya sebagian orang yang bodoh dalam menilai, ya'taqiduna fi ba'di man tawassa'a fil qawli minal mutakhirina annahu a'lamu mimman taqaddama. Karena mereka meyakini bahwa orang yang ketika membahas sesuatu itu panjang lebar. Dia menyebutkan khilaf panjang sekali. Ucap qaul pertama, qaul kedua, qaul ketiga. Kemudian masing-masing dalil. Ketika dibaca bikin pusing. Karena perbandingan madhab. Di kalangan mutaakhirin itu dianggap lebih berilmu dibandingkan para pendahulunya. Tayyib. Dan kita bisa saksikan hal ini bahwasanya tidak semua yang dia bisa menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar lebih berilmu dibandingkan mereka yang ketika menyampaikan sesuatu sifatnya indoktrinasi. Sifatnya hanya doktrin, yang penting bisa diterima kebenaran itu di tengah masyarakat. Atau ada orang yang dia lebih banyak ceramah, kemana-mana ceramah menyampaikan kepada masyarakat. Ceramahnya banyak, namun dari tingkat mutunya lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang berceramah dari sisi ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, bukan acuan ilmu dan tidak berilmu itu dari kasratul qaul, banyaknya ucapan dan penjelasan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bukunya tipis-tipis ya. Beliau ketika menjelaskan tauhid ya sederhana seperti itu. Menjelaskan tentang masalah prinsip beragama tipis-tipis. Berbeda dengan para ulama mutaakhirin. Usul salasa yang tipis disyarah jadi 5 kali lipat tebalnya usul salasa. 5 kali lipat dibandingkan tebalnya al-usul salasa. Tapi mereka tidak menyatakan pensyarah ini lebih berilmu dibandingkan Syekh Muhammad. Maka tidaklah menunjukkan bahasanya kalam yang sedikit berarti dia kurang berilmu. Termasuk juga para ulama ahlul mutun, para ulama penulis matan. Dia kalimatnya pendek-pendek. Ketika ada ulama generasi setelahnya memberikan syarah, bisa jadi sampai 10 kali lipat tebalnya dibandingkan kitab aslinya. Tapi ini tidak menunjukkan kalau yang ulama kedua ini lebih berilmu dibandingkan ulama pertama yang karyanya lebih pendek. Kemudian kita lanjutkan perkataan Bishr bin Harith Al-Hafi. Ini ada cerita tentang Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan salah satu khalifah Bani Umayyah. Bishr menceritakan bahasanya Abdul Malik bin Marwan pernah menemui Muawiyah. Berarti Abdul Malik bin Marwan ini termasuk tokoh tabi'in. Dan ketika itu di dekat Muawiyah ada Amr bin As radhiyallahu anhu. Fasallama wa jalasa. Kemudian Abdul Malik memberikan salam, setelah itu beliau duduk. Thumma lam yalbath an nahada. Ternyata tidak lama beliau pun bangkit lalu meninggalkan majelis. Faqala Muawiyatu, kemudian Muawiyah langsung berkomentar, ma akmala muru'atan muru'ata hadzal fata. Betapa sempurnanya muru'ah, kehormatan si pemuda ini, wibawa si pemuda ini. Kemudian Amr mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dan nanti Abdul Malik ini jadi khalifah. Setelah Muawiyah siapa? Yazid. Setelah Yazid Marwan bin Hakam. Setelah Marwan, Abdul Malik bin Marwan. Faqala Amr, kemudian Amr bin As berkomentar, wahai Amirul Mukminin, pemuda ini, si anak ini mengambil akhlak dari 4 dan meninggalkan 3 akhlak. Innahu akhadha bi ahsani. Di sini ba-nya di kasrah ya. Bi ahsanil bashar, kalau mau kembali ke kata, makna manusia berarti ba-nya harus di fathah. Dia mengambil ilmu dari orang yang terbaik, idza luqiya atau idza laqiya, ketika bertemu. Wa bi ahsanil hadithi idza haddatsa, dan dia mengambil hadis yang terbaik ketika ada orang yang memberikan hadis. Wa bi ahsanil istima'i idza huditha, dan dia mengambil waktu yang tepat untuk bisa didengar ketika dikasih kesempatan untuk bicara. Ini terkait orang lain ya. Idza haddatsa berarti yang memberikan hadis orang lain. Idza huditha berarti dia diberi waktu untuk bicara. Jadi kalau dia bicara, nunggu dulu. Ini sudah saatnya bicara, baru bicara. Wa bi aysaril mu'nati idza khulifa, dan dia mengambil sikap yang paling tidak banyak keluar tenaga, idza khulifa, ketika didebat. Ini empat akhlak yang dilakukan oleh siapa? Abdul Malik bin Marwan. Wa tarku mizahin man la yasiku bi aqlihi wala dinihi. Dan beliau tidak mau guyon dengan orang yang akalnya dan agamanya tidak kuat. Dan beliau tidak mau duduk bersama li'aman nas, orang-orang yang enggak baik. Wa tarku minal kalami kullu man taghandara min, dan beliau tidak mau bicara dengan orang yang taghandara. Ghandara bimakna al-ghulam musamin al-ghalid. Maksudnya di sini adalah meninggalkan perkataan yang ghalid, yang tercela. Dan beliau meninggalkan ucapan yang tercela, yang jorok, yang kasar. Ini akhlaknya Abdul Malik yang dipuji oleh sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Kemudian Muhammad bin Nadir al-Harithi mengatakan, awalul ilmi as-sumtu, ilmu yang pertama adalah diam. Thummal istima', kemudian memperhatikan. Thummal amalu bihi, kemudian mengamalkannya. Thumma hifzuhu, kemudian menghafalnya. Thumma nashruhu, kemudian menyebarkannya. Sehingga tahapannya diam, dengarkan, amalkan, hafalkan, dakwahkan. Lima prinsip yang diajarkan oleh Muhammad bin Nadir al-Harithi. Qala Abu Kilabah li Ayyub. Abu Kilabah pernah menyampaikan pesan kepada Ayyub As-Sikhtiyani, idza hadatsa laka ilmun, apabila kamu mendapatkan ilmu yang baru, fahdus fihi ibadatan, maka iringi dengan ilmu yang baru tadi ibadah yang sepadan dengannya. Punya ilmu baru, amalkan sehingga menjadi ibadah. Wala yakun hammuka an tuhaddisa bihin nas, dan jangan sampai ketika kamu semangat belajar, tujuan besarnya adalah agar nanti bisa ceramah di depan manusia. Dan ada orang yang dia secara sengaja belajar, tujuannya biar nanti bisa menjelaskan kepada manusia. Tujuan awalnya bisa berbicara di depan manusia, bukan untuk kepentingan pribadinya dulu. Qala Abu Tib Sahal bin Muhammad As-Su'luki rahimahullah, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda lihawanihi. Siapa yang terbit, siapa yang berada di permukaan sebelum waktunya, maka dia menjerumuskan dirinya kepada kehinaannya. Belum waktunya bicara, bicara. Belum waktunya menilai, menilai. Belum waktunya komentar, komentar. Maka dia akan menjerumuskan dirinya kepada kehinaannya. Di sini ada pesan yang disampaikan Umar bin Abdul Aziz kepada Adi bin Artah, salah satu gubernurnya. Dan pesan ini sudah berkali-kali kita baca. Intinya adalah mengajak beliau Adi bin Artah untuk komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita akan membaca perkataan Mubashir bin Ismail, apa itu? Al-Habali, tanpa nun ya, itu bukan Hambali. Qila lil Auza'i, Abu Amr Abdurrahman bin Amr. Ada orang yang mengatakan kepada Al-Auza'i. Al-Auza'i di Syam. Imam Malik di Madinah. Nah, Al-Auza'i ini sezaman dengan Imam Malik. Kalau di Mekah, Ibnu Uyainah yang sezaman dengan beliau. Inna rajulan yaqulu ana ujalisu ahla sunnati wa ujalisu ahla al-bid'ah. Saya itu gurunya banyak. Kalau dalam masalah ini guru saya ini, dalam masalah ini guru saya yang ini, dalam masalah ini guru saya yang ini. Saya ikut gabung dengan majelisnya Ahlus Sunnah dan gabung dengan majelisnya Ahli Bid'ah. Wa qala al-Auza'i, kemudian Auza'i berkomentar, hadza rajulun yuridu an yusawiya bainal haqqi wal batil. Orang ini hendak menyamakan antara al-haq dan al-batil. Maka punya guru ahli bid'ah itu misalnya ya, tidak perlu untuk dibanggakan. Apalagi dicari. Kan semuanya ada baiknya. Kita tidak menilai baik dan buruk dalam masalah ini. Tapi ilmu itu diarahkan. Qala Abu Abdullah Ubaidullah bin Muhammad ibnu Battah al-Aqburi rahimahullah. Sadaqal Auza'i. Beliau mengomentari perkataan Auza'i di atas. Benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Auza'i. Inna hadha rajulun la ya'riful haqqa minal batil walal kufra minal iman. Orang ini tidak mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Tidak mengetahui mana yang kafir, mana yang iman. Wa fi misli hadha nazalal Qur'anu wa waradati sunnatu anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan yang semisal seperti ini pernah disinggung dalam Al-Quran dan pernah disebutkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah berfirman tentang orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan kami beriman. Namun ketika mereka kumpul bersama setan-setan mereka, maksudnya apa? Gembong mereka, ya. Tokoh-tokoh mereka di kalangan munafikun. Dan munafik itu ada dua di zaman Nabi SAW. Munafik dari golongan Yahudi dan munafikun dari golongan ahli Madinah, pribumi Madinah. Munafik dari golongan asing dan munafik dari golongan pribumi Madinah. Ya, orang asing kadang dia, karena dia tinggal bersama masyarakat pribumi, ikut campur dengan permasalahan urusan pribumi. Ngasih komentar, ikut meramaikan. Ngasih komentar dan seterusnya. Kemudian diikuti banyak orang. Tapi prinsip dia ingin merusak dari dalam. Munafik asli, penduduk asli, nah ini munafik pribumi juga sama. Seperti orang liberal. Jadi ada yang pribumi, ada yang asing, tapi tinggal bersama pribumi. Ketika kumpul bersama setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian. Nah, wallahu ta'ala ala. Nanti kita lebih banyak menggunakan metode yang kedua ya.